50 languages. 46 di diskotek. Apakah tempat ini kosong? Bolehkah saya duduk di dekat Anda? Silakan. Apa pendapat Anda tentang musiknya? Agak sedikit terlalu keras. Tapi bandnya cukup bagus. Anda sering kemari? Tidak, ini pertama kali. Saya belum pernah kemari. Anda suka berdansa? Mungkin nanti. Saya tidak begitu bisa berdansa. Itu sangat mudah. Saya tunjukkan ke Anda. Tidak, lebih baik lain kali saja. Apakah Anda menunggu seseorang? Ya, teman saya. Itu dia di belakang.